Sayang, bangun. Udah pagi nih. Eh, bangun. Katanya pengen dibangunin pagi. Bangun. Nih. Malu dong sama matahari nih. Nih, buka jendelanya nih. Tuh. Burung-burung bernyanyi, matahari muncul. Kamu enggak malu? Eh, sayang. Bangun, katanya mau dibangunin pagi. Tuh, nyenyak banget tidurnya. Sayang, bangun, gimana sih? Bangun, manja banget sih. Bangun, sayang. Kamu gangguin aja lagi enak-enak tidur.